Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Khana fil rahiman rahimakumullah. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam sahihnya menyebutkan satu hadis yang masyhur, hadis Muawiyah radhiyallahu anhu beliau sebutkan hadis ini dengan lengkap di dalam tiga tempat dalam Kitabul Ilmi, kitab Al-Iktisam, kitab Sunnah, dan dalam kitab Fardil Humus. Di dalam Kitabul Ilm yang sudah antum baca, beliau rahimahullah telah menyebutkan, kata beliau, bab man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan faqihkan dia dalam agama. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, حدثنا سعيد ابن عفيف قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال حميد ابن عبد الرحمن قال سمعت معاوية رضي الله عنه khatiban berkhutbah, yaqul sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, man yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Wala tazadu hadhihi al-ummah qa'imatan 'ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Hadis yang masyhur. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa Allah inginkan kebaikan, maka Allah akan fakihkan bagi dia dalam agama. Dia memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala dan mengamalkan apa yang dia telah pahami dari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kata para ulama kita, al-fahm yang makrunun bil-amal. Qala wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku hanyalah pembagi yang membagi ghanimah, membagi apa yang didapat oleh kaum muslimin dalam peperangan mereka, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya memberi. Makanya Imam Bukhari rahimahullah menyebutkan dalam kitab Fardul Khumus. Qala wala tazalu hadhihi al-ummah. Dia akan senantiasa terus menerus umat ini qa'imatan 'ala amrillah, akan tegak di atas amrillah, ya ala dinillah, di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. La yadurruhum man khalafahum, tidak akan membotolatkan mereka orang-orang yang melisihi mereka. Hatta ya'tiya amrullah, yakni hatta ya'tiya ma qadrahullah, sampai datang apa yang telah tetapkan, yakni bertiupnya angin yang dengannya orang-orang beriman meninggal sebelum terjadi hari kiamat. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, tiga kalimat dari hadis ini yang sering kita dengar dan sebagian kita mungkin menghafalnya. Namun sebelumnya saya ingin mengucapkan, harusnya di depan tadi, jazakumullah khairan kepada al-asatidah, Ustaz Mu'allim dan yang lainnya atau yang telah berhusnudzan memberikan kesempatan untuk saya memberikan kalimah. Kita tawasi, saya yang tanasuh di antara kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan dari husnudzan yang telah diberikan oleh asatidah kepada saya pribadi. Khonikullah rahimah rahimahumullah. Tiga kalimat kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalimat kedua, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti. Kalimat ketiga, wala tazalu hadhil ummah qa'imatan ala amrillah la yadurruhum man khalafahum hatta yati amrullah. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menyebutkan keterkaitan antara tiga kalimat ini. Kenapa Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkannya di dalam Kitabul Ilmi dalam bab ini? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, annal jumal as-salas, qad ta'allaqa jami'uha bi tarjumatil bab. Tiga jumlah tadi. Man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Wa inna ma ana qasimun wallahu yu'ti. Wa la tazalu hadhil ummah qa'imatan 'ala amrillah. La yadurruhum man khalafahum hatta ya'ti amrullah. Ini semuanya terkait dengan judul bab man yuridillahu bihi khairan yafaqihu fiddin. Apa itu? Kesimpulannya ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Jumlah yang pertama, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Di sini menunjukkan itsbatul khair liman tafaqqaha fi dinillah. Menunjukkan adanya kebaikan, ditetapkannya kebaikan, menunjukkan adanya kebaikan bagi orang-orang yang tafaqquh fiddin, belajar agama Allah Subhanahu wa taala, memahami agama Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mengamalkan apa yang dia pahami. Ini man yuridillahu bihi khairan yufaqquh fiddin. Kata beliau rahimahullahu taala, wa anna dzalika la yakunu bil iktisabi faqat, bal liman yaftahu Allahu alaihi bihi. Adapun ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa innama ana qasimun wallahu yu'ti, ini menunjukkan bahwasanya al-fiqh yang didapat oleh seseorang itu bukan semata-mata karena usaha dia semata, bukan karena kecerdasan dia semata, kekuatan pemahaman dia semata. Iya, tetapi itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah bukakan, Allah berikan kepada dia taufik. Allah berikan kepada dia, bukakan kepada pintu-pintu ilmu. Iya, makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wallahu yu'ti, Allah yang memberi. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Tentu wakil. Dua orang mungkin yang sama-sama belajar. Iya, bisa jadi mungkin sama-sama dari sisi kemampuan, tapi yang ini Allah berikan kelebihan daripada yang satu. Iya. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Adapun ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa la tazalu hadhihi al-ummah qa'imatan 'ala dinillah la yadurruhum man khalafahum hatta yati amrullah. Iya, kenapa dimasukkan atau apa hubungannya, keterkaitannya? Kata beliau, wa anna man yaftahullahu alaihi bidzalik la yazalu jinsuhu mawjudan hatta yati amrullah. Iya, bahwasanya orang-orang Allah berikan ilmu, orang-orang yang Allah berikan faham, iya, dia berilmu, mengilmui agama Allah, memiliki fikih dalam agama Allah, dan dia mengamalkan agama Allah Subhanahu wa taala, itu akan terus ada sampai datangnya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, sampai bertiupnya angin yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan orang-orang yang di kalbihi iman, yang di kalbunya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sampai tidak diucapkan lagi di muka bumi ini kalimat Allah Allah. Alhamdulillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Dalam satu lafal yang sering kita hafal, kita dengar dengan lafal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirin al-haq. Dengan lafal ta'ifah. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala dalam ucapan yang masyhur yang kita sering dengar, siapa ta'ifah tersebut, kelompok tersebut, kelompok dari umat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa zahirin alal haq. Kata beliau, illam yakunu ahlal hadis. Kalau seandainya mereka itu bukan ahlul hadis, iya, ma adri, aku tidak tahu siapa mereka. Manhum. Dan juga diriwayatkan oleh dari sebagian para ulama kita, Imam Bukhari dan yang lain. Di antaranya ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kata beliau itu adalah mereka adalah ahlul hadis. Berkata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, arada Ahmad ahla sunnah. وَمَنْ يَعْتَكِدُ مَذْهَبَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. Ucapan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, bahwa mereka kelompok yang senantiasa ada di atas al-haq itu adalah ahlul hadith. Kata Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala, arada Ahmad, maksud Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, mereka adalah ahlu sunnah. Ahlu sunnah, mereka-mereka yang senantiasa mengikuti madhab pemahamannya ahlul hadith. Qul rahiman rahimakumullah. Hadis yang agung yang sering kita dengar dan mungkin sebagian kita menghafalnya. Tapi min bab at-tadzkir. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita kembali membaca sebagian faedah yang disebutkan terkait dengan hadis Muawiyah radhiyallahu anhu. Ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Di antara faedah hadis ini jelas menunjukkan bahwasanya sangat dianjurkan bagi kita semua, seorang talibul ilmi atau seorang muslim, untuk tafaqquh fid din. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa tanda kebaikan seseorang adalah ketika dia tafaqquh fid din, belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, berusaha memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, kata beliau, hadza yadullu ala annahu man lam yatafaqqah fid din hurimal khair. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, dari hadis ini menunjukkan barang siapa yang tidak tafaqquh fid din, tidak berusaha untuk tafaqquh fid din, untuk memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala, belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka faqad hurimal khair, dia telah terhalang dari kebaikan. Demikian kata Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Qul billah rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Asy-Syaikh Abdul Salam bin Barjas rahimahullahu ta'ala punya satu risalah, ya, yang judulnya adalah Usul, ya, Ad-Da'wah Salafiyah, Da'wah Sunnah. Khawani fillah rahimah wa rahimahkumullah, boleh sebutkan di antara aslun min usul Da'wah Salafiyah, Da'wah Sunnah adalah ini, al-ihtimam bil ilmi, al-hirs ala talabil ilmi. Iya, pokok prinsip dakwah salafiyah, dakwah ahlu sunnah, dan itulah ciri ahlu sunnah wal jamaah. As-salafiyin adalah mereka, mereka adalah orang-orang yang ihtimam dengan ilmu. Iya, yang sangat mementingkan ilmu, bersemangat dalam talabul ilmi, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Fa'an fillah, satu hal yang perlu kita ingat, para ulama kita membimbing kita bahwasanya ilmu yang kita pelajari, ikhwani fillah rahimana rahimakumullah. Ilmu Islam secara umum semuanya terkait dengan ilmu tauhid, ilmu akidah tentang masalah fiqih, tentang masalah manhaj, masalah akhlak dan yang lainnya. Karena ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, disebutkan karena banyak model-model manusia ikhwan fillah rahimana rahimakumullah di zaman sekarang ini. Di antara mereka ikhwan fillah rahimana rahimakumullah yang yazhad wa yuzahhidun nas fi ilmi tauhid wal aqidah. Iya, zuhud. Enggak merasa butuh. Dah bahkan menjauhkan orang dari tauhid. Dari ilmu tauhid. Di masalah aqidah. Berkata Syekh bin Baz rahimahullahu taala dalam fatwa beliau, kata Syekh bin Baz rahimahullahu taala, harakatul ikhwanil muslimin yantaqiduha khawasu ahli al-ilm li'annahu laysa indahum nashatun fid da'wah ila tauhidillah inkari syirik wa inkari bid'ah. Kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, harakat ikhwal muslimin, pergerakan ikhwal muslimin, mereka dikritisi oleh para ulama, orang-orang khusus dari kalangan para ulama. Kenapa demikian? Di antaranya, kata beliau, karena mereka tidak punya semangat. Laysa indahum nasyat. Tidak punya semangat. Fi da'wah ila tauhidillah. Dalam berdakwah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ingkari syirik. Tidak punya semangat dalam mengingkari kesyirikan-kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak punya semangat di dalam ingkari bid'ah, mengingkari kebidahan-kebidahan. Di antara mereka, ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, yang sudah kita tahu, hanya mementingkan masalah-masalah at-targhib wa tarhib. Tidak bersemangat, bahkan tidak mau mempelajari ilmu tauhid, ilmu aqidah, masalah ibadah. Berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu ta'ala, kata beliau, ana syahadtu nafsi zuhda jama'ati tabligh fi aqidah tauhid wa nufurihim an dzikriha. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, dan di tengah ucapan ini sebetulnya ada lanjutannya. Beliau bercerita bagaimana beliau ketika bermuhadharah di Riyadh, di masjid di Riyadh, mereka sedang ada, bahkan sekelas Syekh Fauzan, ketika beliau ceramah masalah tauhid bubar. Ini kata beliau, aku menyaksikan sendiri. Aku menyaksikan sendiri, kata beliau, bagaimana zuhudnya, tidak pedulinya jamaah tabligh dalam masalah akidah tauhid, dalam masalah akidah, dalam masalah tauhid. Wa nufurihim an dzikriha. Bagaimana mereka enggak senang, iya, pembahasan penyebutan tentang masalah akidah, tentang masalah tauhid. Di antara ucapan yang beliau sebutkan, kata beliau, faida sami'u da'wati ila tauhid kharaju minal masjid ma'annahum yad'una ila ijtima'il masjid. Ya, kalau mereka mendengar tentang dakwah tauhid, langsung keluar dari masjid. Kata Syekh, padahal mereka nyeru orang, ngajak orang ke masjid. Iya, lakin lamma sami'u da'wata ila tauhid kharaju minal masjid. Jadi ketika di masjid dengar dakwah tauhid, langsung keluar dari masjid. Iya, hanya fadhail. Hanya targhib wa tarhib. Itu mereka pentingkan. Tidak belajar tauhid, tidak belajar akidah, tidak belajar manhaj. Khawani billah. Rahimani wa rahimakumullah jami'a wa minhum man indahum ihtimam fit tauhid wal aqidah wal ibadah walakin ma indahum ihtimam fi umuril manhajiyah. Ada mereka-mereka yang punya ihtimam masalah tauhid, masalah aqidah, masalah fiqih, tapi tidak punya ihtimam dalam masalah-masalah manhaj. Iya. Tidak mau tahu terkait masalah-masalah manhaj. Iya, bahkan membuat subhat kemana-mana yang penting tauhid, yang penting tauhid. Iya, langsung kita dengar model-model Ja'far Shalih dan yang lainnya. Iya, masalah-masalah ihya turat yang bakal ditanya di kuburan, masalah-masalah yang penting tauhid. Semodel itu. Pada ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, ketika Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ditanya, hal kana salafus salih yufarriqun bainal aqidah wa manhaji da'wah, apakah dulu salafun salih membeda-bedakan antara aqidah dengan manhaji da'wah? Kata beliau rahimahullahu taala, al manhaju mabniun al aqidah. Ya, manhaj dibangun di atas aqidah. Man kanat aqidatuhu salimah fa yakunu manhajuhu salima. Kalau aqidahnya baik, selamat, maka manhajnya juga akan lurus, selamat. Lianna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyebutkan tentang iftirakul ummah, iya, terpecahnya umat menjadi 73 golongan, dan beliau menyebutkan siapa yang selamat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah ma ana alaihil yaum washabi, mereka adalah orang-orang yang selamat, adalah orang-orang yang mengikuti jalanku, jalan para sahabatku. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, yakni fil aqidah wal manhaj wal amal wa kullu syai, mengikuti manhaj para sahabat itu secara umum, mengikuti para sahabat dalam masalah manhajnya, dalam masalah akidahnya, dalam masalah ibadahnya, dalam segala hal. Yang semisal ini Syekh Albani rahimahullahu taala, tidak saya catat, juga menyatakan, kata Syekh Albani rahimahullahu taala, la yaftariqan, tidak bisa dipisahkan antara manhaj dengan akidah. Qul billah rahimani wa rahimakumullahu taala. Sekali lagi, kita ahlu sunnah walhamdulillah didik oleh para ulama kita, dibimbing kita, diajari ustaz-ustaz kita, satidah kita, al-fudala, untuk kita ihtimam kepada semua perkara tadi. Kita belajar tauhidnya, belajar akidahnya, belajar akhlaknya. Karena ikhwan fillah rahimana rahimakumullah, ada sebagian iya semangat tauhid, semangat akidah, semangat belajar manhaj, tetapi ada kusur, kurang di dalam mempelajari dan tentunya tatbik dalam masalah akhlak, iya, dalam masalah tarbiyatun nafas, iya, sehingga muncul kesombongan pada dirinya, muncul kubur zuhur, kubur riasah pada dirinya, karena sebab kurangnya dia ihtimam dengan masalah-masalah akhlak, masalah-masalah adab. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Iya. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita berusaha meraih kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala dengan tafaqquh fiddin. Tafaqquh fid-din kullih. Tauhidnya, akidahnya, fiqihnya, akhlaknya, ibadahnya, masalah manhajnya seluruhnya. Qul billah. Dari hadis ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Juga ada isyarat menunjukkan fadlul ulama, fadlu ahli ilmi, keutamaan para ulama. Mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Para ulama yang memiliki fiqih, qad tafaqqahu, telah memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, di sini menunjukkan keutamaan para ulama ahli. Sehingga alaini ikhwani fillah rahiman rahimakumullah, atas kaum muslimin, kita para talabatul ilmi, untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama tentunya, yajibu alaina ihtiramul ulama. Wajib atas kita untuk memuliakan para ulama, ulama ahlu sunnah, ulama ul akhirah. Dalam risalah yang tadi saya sebutkan, Syekh Abdul Salam bin Barjas rahimahullah ta'ala menyebutkan, aslun min usuli ad-da'wah salafiyah, da'wah sunnah al-jamaah, ini memiliki hubungan yang kuat, hubungan yang erat dengan para ulama. Iya, kita muliakan mereka, kita hormati mereka, dan memiliki hubungan yang kuat dengan para ulama kita, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Ini ciri di antara sekian ciri yang membedakan ahlu sunnah dengan ahlu ahwa wal bidah. Di dalam sejarah ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, dari dulu sampai sekarang, mereka ahlul ahwa wal bid'ah, di antara ciri yang nampak pada diri mereka adalah ihtiqar wazdira'ul ulama, melecehkan ulama, iya, menghinakan para ulama, tidak mengindahkan kedudukan para ulama. Ya. Khawarij, Rafidah, contohnya dalam sejarah mereka-mereka yang tidak mengindahkan, melecehkan, bahkan mengkafirkan para ulama di kalangan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berani memerangi para sahabat seperti Khawarij yang memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain. Yang ketika didatangi oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang menunjukkan kebodohan mereka, dan mereka bodoh, tidak berilmu, dan rancang kepada para ulama di kalangan sahabat. Ia dibantah oleh Ibnu Abbas subhat-subhat mereka. Namun satu ucapan yang disebutkan oleh Ibnu Abbas kepada mereka, apakah ada di antara kalian yang telah berteman bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Tidak ada ahlul ilmi. Tapi mereka lancang mengkafirkan para sahabat dan memerangi Khalifah Ali bin Abi Thalib dan para sahabat yang lain. Mu'tazilah, Wasi bin Atha, di antara sebab-sebab kesesatan dia dan Mu'tazilah, menyimpang dari para ulama. Datang seorang masyhur, riwayatnya sudah kita sering dengar, kepada Hasan Basri rahimahullah ta'ala, bertanya tentang bagaimana tentang keadaan pelaku dosa besar. indahu syekh, syekhu. Ada gurunya, ada Al-Hasan Al-Basri, ada alim. Tapi lancang. Iya. Dan menyatakan pendapat dia, pelaku dosa besar itu adalah fil manzilah, bainal manzilatain. Kemudian menyempal dari majlis Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Amr bin Ubaid. Al-Mu'tazili dan yang lainnya. Disebut oleh Al-Syatibi rahimahu dalam Al-Itisam dan para ulama kita yang lain. Demikian juga. Dengan menyatakan kata mereka ilmu atau kata Mu'tazilah menyatakan ilmu Syafi'i wal Hasan, ilmu Imam Syafi'i dan Hasan al-Basri itu ma jawaza, kurang lebih demikian maknanya, tidak melampaui, tidak melewati, tidak lebih sekedar terkait dengan masalah apa sarawil mar'ah, terkait dengan masalah iya kain-kain haid wanita, melecehkan ilmunya para ulama. Gak lebih kecuali hanya pembahasan masalah-masalah haid, masalah nifas, masalah-masalah itu. As-sururiyya ihwani fillah rahimana rahimakumullah. Hajuriyya. Apalagi? Ali Hasan al-Halabi, al-Maribi, sampai sekarang. Tidaklah ada mereka hizb min ahzab min al-ahzab iya firqatun min al-firqi dhalah, kecuali akan kita dapati di antara ciri mereka adalah melecehkan para ulama, tidak mengindahkan kehormatan para ulama kita. Maka ihwan fillah rahiman rahimakumullah, kewajiban pertama kita terkait dengan hak mereka adalah bagaimana kita berusaha menghormati mereka. Iya, mencintai mereka, mendoakan mereka, para ulama kita, para ulama sunnah wal jamaah. Yang kedua, di antara tuntunan salaf, prinsip dalam akidah as-sunnah adalah senantiasa ikhwani fillah rahiman rahimakumullah ar-ruju' ilal ulama. Kita berusaha senantiasa kembali kepada para ulama kita. Iya. Sudah antum sering dengar. Iya. Mungkin sebagian kita hafal hadis pertama dalam Sahih Muslim. Iya, apa hadisnya? Hadis pertama Sahih Muslim. Ingat? Ada yang ini? Loh, hadis pertama saya Muslim, ada yang ini? Ingat kali, ingat nggak? Loh, ah, ingat ya? Nanti nyesal. Apa hadis pertama saya Muslim? Ah. Kalau saya Bukhari kan, kalau saya Bukhari apa? Ya udah, hadis pertama Al-Arba'in Nawawiyah. Iya, hadis pertama hadis Al-Arba'in Nawawiyah itu hadis apa? Innamal amal binniyat. Itu adalah hadis pertama dalam Sahih Bukhari. Hadis kedua dalam Arba'in Nawawiyah, hadis apa itu? Hadis Jibril. Hadis Umar bin Khattab, kisah Jibril datang kepada Rasulullah, nanya tentang Islam, iman, ihsan. Itu hadis pertama dalam Sahih Muslim. Iya, diingat ya. Nah, hadis Jibril masyhur. Tapi yang jadi syahid kita adalah di awal sanad Imam Muslim rahimahullah menyebutkan kepada kita tentang kisah kenapa Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini, yaitu terkait dengan kedatangan atau berangkatnya Yahya bin Ya'mar rahimahullahu ta'ala bersama Humaid Ibn Abdurrahman al-Himyari. Ya, ketika muncul bid'ah qadariyah. Ketika muncul bid'ah qadariyah di Basrah, maka sengaja Yahya bin Ya'mar bersama Humaid bin Abdurrahman berangkat haji atau umrah. Harapan keduanya bisa bertemu dengan seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah diberi taufik bertepatan bertemu dengan Abdullah bin Umar. Saya tanya, "Ya Abdullah, wahai Abdullah, muncul di tempat kami orang-orang yang mereka baca Quran, mereka belajar ilmu. Iya, tapi mereka punya pemikiran bid'ah. Mereka menyatakan tidak ada takdir, mereka menyatakan ana lamra unuf." Maka keluarlah ucapan yang masyhur dari Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu. Katakan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dariku. Iya, demi zat, demi Allah yang jiwa Ibn Umar di tangannya, kalau mereka berinfak satu gunung Uhud emas, Allah tidak akan terima infak mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Asyahid, demikianlah para ulama kita. Demikianlah tuntunan para salafun salih. Ketika muncul bid'ah qadariyah, ketika muncul satu kesesatan, mereka merujuk kembali kepada para ulama, menanyakannya kepada para ulama. Walhamdulillah ikhwan, antum masya Allah nikmat. Ya, kita semua mendapat kenikmatan. Asatidah kita demikianlah yang kita tahu. Ya, senantiasa mereka kalau umroh haji berusaha bertemu dengan para ulama kita, bertanya tentang masalah-masalah yang ada di tengah-tengah kita. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kalau ada kalimat-kalimat yang tidak baik, ya kesalahan saya mohon maaf. Subhanallah bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.